hujan rintik di senja itu. Ku menangis mendengar pengakuanmu. Kau akui semua kesalahanmu. Dirimu mengkhianati cinta suciku. Betapa pedih, betapa hancur rasa hatiku. Begitu tega kau sakiti hatiku. Apakah salahku pada dirimu? Hancurlah sudah semua harapanku. Yeah.